Bapa surga, pada saat ini kami datang padamu mengucapkan banyak terima kasih. Di mana khususnya minggu ini kami pertama kali mempergunakan tempat ini untuk beribadah. Ini sungguh ada berkatmu. Maka Bapa kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau memberikan tempat yang lebih luas dan baik untuk kami dulu bersama beribadah padamu, memuji Engkau. Dan ini sungguh ada anugerah-Mu. Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan Yesus, berkati jemaat-Mu. Kalau kami sudah diberikan berkat yang besar, dan biar kami bisa menghargai pemberian Tuhan kepada kami, sehingga menggunakan tempat ini untuk memuji Engkau, dan juga bisa merekrut banyak jiwa-jiwa baru di Cimone ini datang kembali kepada Tuhan dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biar mereka terlutut di depan-Mu untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Kami sekali lagi serahkan kebaktian pada hari ini tangan Tuhan dan berkati khususnya jam untuk kami mendengar sabda-Mu. Dan buka pintu hati kami sehingga kami siap sedia untuk mendengarkannya. Hamba-Mu yang dipakaikan untuk menjadi alat menyampaikan sabda-Mu. Dan juga sucikan dia, tutup bungkuskan dia di belakang salib-Mu. Sehingga pada hari ini yang berbicara kepada kami ada Engkau yang bersabda kepada kami. Dan kami sungguh siap untuk menerkatnya. Terima kasih dan dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan doa untuk syukur. Amin. Saya akan kembali. Selamat pagi, sedang jumpa Tuhan yang kukasihi, Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, puji Tuhan, pada hari ini kita merasakan begitu sukacita karena Tuhan memberkati kita. Di hari Minggu ini kita kumpul bersama di depan Tuhan, dan di mana khususnya kita sudah bisa masuki suatu ruangan yang indah. Amin. Puji Tuhan, ya. Ya, ini yang menjadi satu berkat bagi kita, di mana kita hari ini mempunyai suasana yang beda ya rasanya ya. Kita sangat bersyukur Tuhan. Saya ingat waktu 91 saya datang di mulai bantu pelayanan di tempat ini, kita sudah setiap hari doakan untuk pembangun gereja di Cimone ini ya. Dan kita terus doakan ya. Meskipun sampai hari ini belum ada izin yang resmi, tapi kita yakin percaya Tuhan sendiri akan bekerja. Dan di mana pada suatu hari kita akan melihat ya gereja Tuhan di tempat ini akan menjadi ya gereja yang resmi ya. Mengapa? Karena waktu kami di Turgong juga seperti demikian ya. Turgong juga sudah ya belasan tahun doakan ya harus mempunyai suatu gereja yang resmi ya. Lalu 2008 baru kita dapat ya diizinkan dan diberikan izin bangunan jadi gereja yang resmi. Kita sangat bersyukur Tuhan, dan saya yakin percaya GKY Cimore juga sama. Amin. Hari kita semangat ya, kita dengan iman berserah Tuhan, dan Tuhan pasti berkati kita. Oke, pada pagi ini satu tema yang kita akan renungkan tentang jumat yang ada di Atira, yaitu tercatat di dalam Wahyu pasal 2, dan kita akan lihat bersama tentang jumat ini, dan kita bisa belajar bersama melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita di dalam jumat ini, apa yang harus kita teladani, tapi apa yang harus kita perhatikan sehingga kita mengikuti hal-hal yang negatif itu. Oke, kita akan baca bersama di Wahyu pasal 2 ayat 18. Ya. Mari kita perhatikan 18 sampai ke 29 kita bacain ya. Oke. Mungkin dengan bergantian saya baca dengan genap, Bapak Ibu baca dengan ganjil, dan kita sampai ke 29 kita baca bersama, lihat bersama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Dari aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajarkan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat sinadan makan persembahan-persembahan berhala. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zina dengan dia, dan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahan, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, kita bersyukur, kita perhatian khususnya untuk ayat terakhir, dan di mana menyatakan, ya, bukan hanya kepada jemaat yang Tiatira saja, tapi para seluruh Tuhan berbicara kepada jemaat-jemaat yang ada pada zaman ini. Oke, saudara kalian, mungkin ada satu hal kita perhatikan dalam hidup kita, ya, biar ada orang Kristen atau non-Kristen, ya, ada satu hal, yaitu di mana setiap orang suka dipuji orang, bukan? Ya, misalnya pagi ini, ya, jumpa dengan seorang teman atau saudara kita, begitu salam bertemu, mana, hari ini engkau luar biasa, ya, atau pakaianmu baru, ya, begitu cantiknya, begitu bagusnya. Wah, orang dipuji itu pakaiannya bagus, pasti ya bagus, ya, senangnya luar biasa. Meskipun tidak apa, tapi di luarnya mengatakan tidak apa, tapi hatinya bagaimana? Senangnya luar biasa, kan? Apalagi ibu-ibu kalau pagi ini begitu temu salam dengan, hari beda ya, rambut model rambutmu beda gitu. Apalagi udah dicat dari kuning-kuningan gitu ya. Waktu kita lihat, beda gitu kan, malah cantik sekali loh, cocok dengan kamu. Dapat ya begitu ya. Wah, mungkin tadi malamnya apa itu kemarin-kemarinnya pikir punya masalah ya. Lalu sudah dipuji pagi ini, wah nanti langsunglah lapar mau pergi makan di kantin sana ya. Ya kan kemarin enggak bisa makan karena masalah kan, tapi udah dipuji langsung sudah lapar kan. Ya mungkin kemarin juga pikirkan masalah enggak bisa tidur, sudah dipuji nanti malam pas tidurnya nyenyak. Mengapa? Karena manusia memang seperti itu ya. Nah, oke, okay. Ya, setiap kita juga sebenarnya anak kecil juga, kalau seorang anak kecil kita mengatakan, iya kamu pinter loh. Wah anak itu loncat-loncat kan. Apalagi anak remaja, kalau mengatakan dia, kamu luar biasa ya. Kalau ada nilainya bagus, nilai kamu luar biasa loh, bagus. Anak remaja itu mungkin sudah loncat-loncat keluar dan luar biasa senangnya kan. Ya kita sebagai orang tua juga sebenarnya dosa sudah tua ya. Ya orang tua juga perlu dipuji ya. Ya jangan lupa orang tua kita yang sudah berusia lanjut, kalau kita memuji dia, kamu sehat loh, Mbak Sundur sehat, tadi jalannya bongkok-bongkok, oh nanti bisa tegakkan untuk berjalan kan, karena sudah dipuji kan. Oke, kita perhatikan memang sudah demikian di dalam jumat yang ala Tiatira juga seperti demikian ya. Tuhan kita luar biasa ya. Saya ingat dosen saya Mahajun ya, waktu kita sekolah ya, dia Dr. Mahajun mengatakan kalau kita menekurkan seseorang, dia jangan langsung menekur dia, puji dia dulu lalu nanti menekur dia baru bisa terima. Saya pikir itu satu hal yang benar ya. Waktu dia sudah dipuji dan senang sekali, baru mengatakan itu tidak baik dan ini tidak baik. Kita perhatikan Tuhan Yesus seperti itu terhadap jemaat yang Tiatira ya. Pertama untuk memuji dia, Tapi sesudah itu ada tekuran, ya. Tuhan juga menekur jemaat di situ. Tapi kita tahu bahwa tekuran itu, kalau kita ditekur enak enggak? Enggak enak, ya. Ya. Tadi memang datangnya senang-senang mungkin, ya. Tapi begitu sampai di sini langsung ditekur seseorang. Wah, kita pasti langsung sudah langsung down, sudah langsung turun, ya, semangat kita, ya, kan. Ya, begitu juga kita perhatikan, tapi ada satu hal yang luar biasa kita memperhatikan, dan peribahasa orang Tionghoa mengatakan I Chung Liang Yan, itu arti ada suatu kata yang keras kepadamu, sebenarnya itu ada kata yang baik, ya, sehingga kita bisa, ya, memiliki suatu kebaikan di dalamnya. Maka kita perhatikan hari ini, sama kita juga perhatikan untuk firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, karena Tuhan memberikan pujian dan juga memberikan teguran. Dan mungkin sampai hari ini di gereja kita dan kita sebagai orang percaya, dan juga seperti demikian kepada kita. Oke, sama kita belajar dulu tentang kota Tiatira. Itu mengarah Jumat Tiatira, berarti itu ada satu tempat. Seperti kita KKY Jumat Cimone. Cimone itu adalah satu daerah, ya. Tiatira itu ada satu kota. Tapi kita perhatikan dalam firman Tuhan mengatakan Tiatira. Kalau kita belajar latar belakangnya, kita tahu bahwa tempat atau kota Tiatira itu ada satu kota pusat perdagangan dan industri, ya. Maka boleh mengatakan itu ada satu kota yang maju, ya. Dan khususnya di kota itu ada tiga usaha yang luar biasa, yaitu di mana ada pabrik kain, ya. Maka di situ keluarkan kain-kain yang paling bagus, ya, pada saat itu. Dan di situ juga ada pabrik untuk mewarnai kain, ya. Karena pada saat itu kita bisa perhatikan di dalam latar belakang orang Israel, mereka yang paling suka itu ada warna ungu, ya. Itu ungu, warna ungu itu artinya adalah suatu pakaian pembesar, ya. Maka disitulah ada pabrik untuk mencurup atau mewarnai kain ungu yang sangat terkenal, ya. Dan juga ada satu lagi, yaitu ada pabrik tembaga kuning yang ada di situ. Ya, maka di situ, ya, orang-orang di sana sangat terkenal dalam hal itu. Dan di mana di situ juga banyak kumpulan-kumpulan kumpulan profesional yang ada di situ, dan mereka selalu kumpul bersama untuk bicara tentang bisnis mereka. Mungkin seperti sekarang ini, ya, juga ada, ya, khususnya di Jakarta juga ada kumpulan-kumpulan seperti itu, dan mereka bicara tentang, ya, bisnisnya atau profesinya, sehingga mungkin ada seminar-seminar seperti itu. Dan kita perhatikan di dalam Tiatira juga selalu mengadakan seperti demikian. Tapi ada satu hal kita perhatikan, yaitu di mana setiap kali mereka berkumpul, mereka selalu melakukan suatu ritual. Ya, ya, mengapa? Karena kita tahu bahwa orang-orang Tiatira, yaitu mereka percaya satu dewa, yaitu dewanya dinamakan Trimnus, ya. Itu ada satu dewa yang mereka agungkan. Trimnus itu satu dewa yang mereka anggap bahwa itu adalah dewa pemberkat, ya. Maka mereka setiap kali mengadakan ritual menyembah kepada Trimnus itu, mereka kira, mereka anggap bahwa bisnis mereka itu diberkati, sehingga mereka bisa menjadi orang sukses, ya. Bagi itu yang lihat di situ banyak, atau orang-orang di sana mereka melakukan hal seperti itu. Trimnus itu bukan hanya adalah Allah atau ya dewa pemberkat, tapi mereka juga menganggap bahwa itu adalah dewa kekuatan, ya. Kekuatannya khususnya adalah untuk kekuatan, ya, seksual, ya. Maka di situ kita perhatikan mereka juga percaya bahwa mereka orang-orang menyembah kepada Trimnus itu adalah orang-orang dewanya mampu memberikan keturunan bagi mereka, ya. Maka itu yang terjadi, dan di mana orang-orang seperti demikian mereka selalu melakukan hal itu, sehingga terjadinya adalah ada orang percaya juga masih terikat dalam hal ini, ya. Itu yang seperti demikian. Kita ingat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, di situ ada satu orang tercatat bernamanya Lydia. Ya. Banyak ahli teologi yang mengatakan mungkin itu bukan nama asli dia, atau memang itu Lydia itu ada satu daerah. Ya, tapi kita tidak memperhatikan dalam hal itu, tapi ada satu hal untuk kita bisa mengetahui. Ya, Lydia ini seorang perempuan yang memang berasal dari Tiatira, dan Tiatira waktu itu dia sudah bergabung dengan orang Judaisme dan mereka sudah mengenal kepada Allah. Tapi sesudah itu, ya, dia tetap ada di dalam lingkungan seperti demikian. Akhirnya dia rela untuk meninggalkan Tiatira dan pindah ke Filipi. Dan Filipi di situ dia jumpa dengan Paulus dan lebih jelas untuk mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus, dan situ dia bertobat. Akhirnya dia menjadi seorang pembisnis yang berusaha, wanita yang sukses, ya. Maka itu yang kita perhatikan, ya, yaitu di mana itu menyatakan tempat itu, kota itu ada penuh dengan berhala. Tapi di situ kita juga perhatikan ada jumat atau orang percaya yang ada di situ. Bukan hanya demikian, tadi kita sudah membacakan, kita bisa mengetahui jumat yang ada tira-tira, ya, mereka sungguh bisa bertumbuh dalam kerohanian mereka, dan mereka juga dengan serius untuk terhadap kepada dosa-dosa yang, ya, orang-orang tira-tira melakukan, dan juga mereka berani untuk menegur kepada jumat yang untuk mengikuti dalam ritual seperti demikian. Dan itu juga menyatakan bahwa mereka ini ada orang yang kerohanian mereka itu terus bertumbuh, sehingga kita perhatikan, melihat bahwa jumat itu ada jumat yang sungguh-sungguh bisa mengenal kepada Tuhan yang dia percaya itu ada Tuhan yang kudus, yang maha kudus. Oke, sama kita perhatikan waktu Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah jumat yang bertumbuh, Tuhan juga menyatakan satu hal, yaitu menyatakan bahwa Tuhan dia itu ada Tuhan yang bagaimana, ya, kepada jumat yang ada Tiatira. Ya, di 18 mengatakan Tuhan Yesus menyatakan bahwa matanya bagaikan apa? Api yang menyala-nyala. Luar biasa. Apa artinya mata Tuhan seperti api yang menyala-nyala? Ya, kita perhatikan itu artinya ada Allah kita, ada Allah yang maha tahu, ya, apa yang jumat lakukan dia ketahui. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa Tuhan bukan hanya melihat luar kita, lahiriah kita, malah Tuhan bisa melihat di dalam batinnya kita. Itu yang luar biasa. Dia bisa melihat apa yang kita pikirin, otak kita, apa yang ada dalam hati kita, dia mengerti, dia tahu, ya, sehingga semua isi kita dia mengerti. Ya, maka itu yang kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu, maha kuasa, dan maha hadir. Dan juga menyatakan bahwa kakinya bagaikan tembaga. Itu artinya adalah mempunyai suatu kekuatan, kuasa. Maka Tuhan mempunyai kuasa, mempunyai hak untuk menghakimi, ya, untuk menghakimi, dan juga untuk memberikan hukuman kepada mereka, mereka yang hidup dalam dosa. Dan Tuhan juga mempunyai kekuatan, ya, sebagai kaki tembaga mempunyai kekuatan tenaga dan bisa memberikan berkat kepada mereka yang setia kepadanya. Itu untuk kita perhatikan. Maka pada pagi ini, ya, sambil kita untuk merenungkan dua hal, ya, seperti tadi saya mengatakan, satunya adalah pujian Tuhan, satunya ada teguran Tuhan. Oke, sambil kita perhatikan tentang pujian Tuhan kepada jumat yang ada di Tiatira, di ayat 19 mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketukunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tapi sama kita juga perhatikan dalam firman Tuhan ini dalam versi Mandarin, ya, bukan hanya menekasi iman, kerajinan, tapi ada tambahkan kesabaran atau ketukunan, ya. Di dalam bahasa Mandarin ini ada terjemahan mengatakan renai, ya, ada ketekunan atau sabar, ya, dalam pelayanannya. Oke, Maka pada baik ini sama kita perhatikan, ya Tuhan, ya memuji jemaat yang ada di Tiatira, yaitu di mereka melakukan suatu hal yang baik. Jadi dalam pelayanan mereka itu begitu luar biasa, penuh dengan kasih, dengan iman, dan mereka juga mempunyai kerajinan, rajin untuk melayani Tuhan dan juga sabar, ya tekun untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi dalam satu hal yang saya lihat di dalam terjemahan lain untuk firman Tuhan ini, ya menyatakan bahwa dia mengatakan Tuhan memuji jemaat yang Tiatira, mengatakan bahwa ada iman, kasih untuk percaya kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Dan dua hal ini, dua karakter itu bertumbuh, dia mengatakan lalu lahirnya rajin untuk melayani atau beribadah kepada Tuhan, dan juga dengan sabar tekun untuk melayan kepada orang dan Tuhannya. Maka itu yang kita perhatikan pada hari ini. Mungkin itu yang satu hal yang perlu kita perhatikan. Tapi untuk kita kembali lagi, untuk kita perhatikan, Tuhan mengatakan memuji dia itu pertama itu tentang kasih. Sudah ada kasih, baru di bawahnya ada karakter yang lain. Sesudah itu mereka baru bisa sungguh-sungguh rajin dan tekun untuk melayani. Oke, itu yang kita perhatikan. Lalu ada satu hal, mungkin kita sudah belajar kemarin tentang Efesus. Sudah jemaat Efesus sudah dengar ya satu teguran dari Tuhan kepada jemaat Efesus, yaitu di mana mereka sudah kehilangan kasih semulanya. Ya. Lalu Tuhan mengatakan dia sudah menjadi orang yang suam kuku, dan di mana Tuhan akan memuntahkan dia. Tapi apa yang dihilangkan atau kehilangannya kasih dari jemaat Efesus itu ditemukan di dalam jemaat Tiatira. Ya, itu yang kita perhatikan, ya, dan di mana Tuhan mengatakan bahwa mereka sungguh ada jemaat yang bertumbuh, ya, kerohaniannya, dan mereka sudah sungguh-sungguh menjadi jemaat yang dewasa untuk melayani. Maksudnya kalian pada hari ini, mungkin melalui itu untuk kita pada hari ini bisa introspeksi diri kita, ada jemaat kita atau diri kita sendiri. Ya, apakah kita seperti jemaat yang ada di Tiatira? Selama ini kita beriman kepada Tuhan terus? Kita sungguh-sungguh beriman kepadanya? Apakah kita juga masih digoda dengan orang yang lain? Dan di mana kita sudah percaya Tuhan Yesus tapi juga percaya yang lain? Kedua, kita juga perhatikan apakah kita penuh dengan kasih Tuhan dan kita melayani hanya memusatkan kepada Tuhan, bukan mengikuti hobi, bukan mengikuti keinginan hati kita, tapi kita melayani dia sesuai dengan kehendaknya. Ya, karena kita mempunyai kasih, karena kita menerima kasih dari Tuhan, maka kita pada saat ini curahkan kasih itu kepada Tuhan, kepada sesama, kepada pelayanannya di tempat ini. Nah, itu yang perlu kita perhatikan pada hari ini. Maka biar kita ya melalui merenungkan tentang pujian Tuhan kepada jemaat yang ada di Tiatira, dan biar itu juga menjadi pujian bagi kita. Amin. Amin. Dan biar kita belajar pada hari ini ya kepada jemaat yang Tiatira, dan setiap kita mempunyai semangat untuk bertumbuh. Ya. Jangan kita memikirkan ya pelayanan ya mereka lah lakukan, aku mah ya jadi jemaat biasa saja ya. Maka akhirnya kita menjadi orang Kristen, ya jadi orang Kristen duduk di sini untuk ikut ibadah lalu tidak mengikuti, tidak ambil bagian di dalam pelayanan. Maka sayang anugerah Tuhan memberikan kepada kita, memberikan kemampuan untuk kita, memberikan karunia untuk kita, ya memberikan ya kemampuan bagi kita. Kita harus gunakan itu kembali melayani Tuhan. Jangan kita ya menyanyiakan sayangnya. Maka pada hari ini kita mohon Tuhan berkati. Kita lihat jemaat yang ada di Tiatira, mereka mempunyai iman, mempunyai kasih, sehingga mereka dengan tekun ya rajin untuk melayani. Itulah pada hari ini kita memilikinya. sehingga akhirnya kita juga depan Tuhan, Tuhan akan mengatakan Jumat GKY Cimone adalah Jumat yang penuh dengan iman, penuh dengan kasih, dan rajin, tekun, sabar untuk melayani Tuhan. Amin. Amin ya. Amin. Sudah bilang amin, tanggung jawab, lakukan. Oke. Soalnya yang kedua, saudara-saudara mengatakan Tuhan menegur kita. Ya, menegur jemaat yang ada di Tiatira. Ya, kita bisa lihat di dalam ayat ke 20 sampai 23. 20 sampai 23 dan kita perhatikan di situ mengatakan terlebih aku mencela engkau, yaitu teguran Tuhan ya. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Mbak Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya membuat zina dan memakan persembahan-persembahan berhala, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari zinanya. Biarlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan dilemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaatnya akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu ada teguran dari Tuhan. Sekalian pada hari ini, sama kita perhatikan, memang jemaat Tiatira seperti tadi mengatakan mereka sedang bertumbuh. Tapi jangan memikirkan, ya gereja sudah bertumbuh berarti tidak ada kesalahan, tidak ada dosa di dalamnya, bukan? Nah, dan kita bisa mengetahui bahwa gereja makin bertumbuh, jangan lupa Roh Kudus makin bekerja memimpin kita. Lalu lawan kita iblis juga bekerjanya lebih kuat. Ya. Waktu seseorang sudah datang mendengar firman Tuhan dan ingin mencari kehendak Tuhan, tapi jangan lupa keinginan diri, hawa nafsu kita bisa timbul lebih besar. Maka itu yang perlu kita perhatikan pada hari ini. Jemaat yang ada di Tiatira sedang bertumbuh kerohanian mereka, sehingga Tuhan memuji mereka bahwa mereka sudah sungguh dewasa. Tapi ada godaan-godaan yang luar biasa di dalamnya. Mengapa? Datang orang-orang tidak bertanggung jawab. Datang orang-orang, mungkin saya mengatakan dengan satu kata yang keras, yang jelek, tapi itu ya seperti demikian. Datang seorang yang dipakai oleh si iblis mau untuk mengacaukan jemaat, untuk merobohkan iman Kristen, untuk merobohkan, meruntuhkan kasih orang Kristen. Itu apa? Tadi yang sedikit baca, ada seorang perempuan bernama Isabel ya. Sebel banget orang itu ya. Mengapa? Karena dia datang menggoda jemaat Tuhan pergi berhala, sehingga mempersiapkan makan berhala untuk mereka makan ya. Sehingga semua ada orang yang sudah mengikuti dia. Sehingga ada satu penelitian mengatakan pada saat itu ada 900 orang jemaat Tuhan di Tiatira sudah mengikuti dia. Wah, luar biasa ya. Maka Tuhan datang menegur dia. Tuhan juga pernah datang langsung bicara kepada orang itu sehingga dia mau bertobat. Tapi akhirnya Fenton mengatakan apa yang tadi kita baca, dia tidak mau bertobat. Ya, tidak mau bertobat. Maka akhirnya Tuhan mengatakan dia akan memberikan hukuman-hukuman kepadanya. Sekarang pada hari ini sama kita juga harus perhatikan ya. So, tadi saya sudah mengatakan Tuhan berkati jemaat kita GKI Cimone ya. Pada hari ini makin bertumbuh, dan apalagi ada ruangan yang indah seperti ini. Ya, tadi begitu saya masuk, hati saya merasakan begitu sukacita ya. Lihat saya lebih senyum daripada dulu. Iya, ya. Ya, karena di tempat yang baru luar biasa ya. Maka sekalian kita perhatiin, kita sudah memiliki seperti ini. Tapi kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, untuk pegang erat akan firman Tuhan, dan kita juga sungguh-sungguh dengan iman pegang akan janji Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita lengah sedikit. Mengapa? Karena ajaran-ajaran di sana, di luar sana begitu luar biasa. Siapa tahu suatu hari masuk dalam rumah kita, itu sangat bahaya kalau kita tidak hati-hati. Mungkin perisa itu, Isabel ini masuk dalam jemaat, ya. Tapi pada hari ini jangan lupa, ada juga datang ke rumah-rumah. Maka saudara harus hati-hati. Maka ada orang seperti demikian datang kepadamu mengatakan, ayo kita sama-sama belajar firman Tuhan, ya. Jangan engkau memberikan kesempatan kepadanya mengatakan, saya sudah menjadi orang Kristen, saya punya gereja, saya sudah belajar firman Tuhan. Meskipun dia dengan kata-kata yang manis memberikan janji-janji yang manis, jangan engkau terima. Mengapa? Biasanya mereka ini adalah orang-orang yang memberikan ajaran yang sesat kepada kita. Sampai akhirnya dia mengatakan Tuhan Yesus itu adalah orang biasa, bukan anak Tuhan, ya. Mungkin saudara pernah dengar satu kata mengatakan, Yesus apakah dia Tuhan yang berkuasa? Pernah dengar itu? Itu satu pertanyaan. Dulu saya sangat tertarik untuk tema itu. Maka saya perhatikan apa yang ditulis di bawahnya. Oh, untuk saya perhatikan. Oh, sampai akhirnya dia mengatakan Tuhan bukan orang yang bukan Allah yang maha kuasa. Dia adalah anak tukang kayu. Ya. Itu yang kita perhatikan. Karena dia mengatakan, mana mungkin ya seorang anak darah bisa beranak, ya semua bisa menjadi anak, yaitu satu gabungan laki dan perempuan, ya. Maka tidak ada melalui perkabungan itu tidak mungkin bisa mempunyai anak. Maka dia mengatakan Yesus tetap adalah manusia biasa. Itu yang nyatakan. Maka pada hari ini jangan kita dengarkan seperti itu dan kita kembali ke firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Allah kita Allah yang maha kuasa. Manusia tidak bisa, tapi dalam Tuhan tidak ada suatu hal yang mustahil. Amin. Yesus Kristus dilahirkan dengan darah Maria. Itu ada kuasa Allah, bukan kemampuan manusia. Amin. Nah, kita harus imani seperti itu. Jangan kita dikoda di luar seperti itu. Masyarakat kalian pada hari ini sama kita perhatikan dalam hal ini. Dan di mana Tuhan dengan mata yang bernyala-nyala itu, api yang bernyala-nyala itu melihat setiap hati kita, dan kita lupa. Dan di mana dia berada, di mana dia kita berada, Tuhan besar dengan kita karena dia ada Tuhan Immanuel. Dan juga hal yang lain yang mau kita perhatikan, jangan kita coba-coba ya untuk melakukan hal-hal yang di luar ajaran firman Tuhan. Mungkin saat itu tidak ada orang lain, ya, tapi jangan lupa mata Tuhan tetap melihat kita. Tidak ada orang lain lihat, tapi Tuhan melihat, ya. Maka ada seorang, ya, pernah mengatakan seperti demikian. Apa yang kita lakukan paling sedikit ada tiga pihak mengetahui. Siapa? Orang melakukan tahu, kita sendiri tahu, ya. Tapi jangan lupa Tuhan tahu, apalagi iblis tahu. Lalu kalau kita tidak memusatkan hati kita kepada Tuhan, akhirnya iblis mengatakan, aduh, mari datang padaku, ya. Maka akhirnya kita jatuh, kita tersesat. Maka sedang jemaat Tuhan pada pagi ini, dan biar ini menjadi berkat bagi kita, di mana kita jangan lupa, ya, suatu kejahatan yang kita lakukan, ya, jangan pikir sekarang tenang-tenang saja, tapi Tuhan mengatakan dia akan membalas dan menghukum dia, ya. Maka peribahasa Tionghoa, karena belajar bahasa Tionghoa, ada satu peribahasa mengatakan, "E yu e pao, bu si bu pao, shi jian wei dao." Ya. Main mengatakan melakukan kejahatan pasti ada balasannya. Sekarang tidak apa, tapi ada waktunya akan menyatakan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Tuhan Yesus jangan mengatakan dia akan menghukumi orang-orang yang mengikuti Isabel itu, dan di mana Tuhan biar dia sakit. Ya, saya pikir bukan hanya sakit jasmani aja, sakit rohani, ya. Sakit rohani itu lebih parah daripada sakit jasmani. Mengapa? Kalau sakit jasmani ya mungkin sampai akhirnya kita tidak bisa disembuhkan, ya mati ya sudah, memang itu satu manusia juga seperti demikian, sampai akhirnya seperti itu. Dan di mana kita masih bisa masuk ke surga untuk menikmati hidup yang kekal, bukan? Itu yang tempat yang bahagia untuk kita, kita harapkan. Tapi kalau sakit rohani, memang itu suatu hal yang kita sudah menyangka kepada Roh Tuhan, dan akhirnya Tuhan tidak mengakui kita. Wah, itu sakit yang sungguh-sungguh sakit ya. Sesudah kita bukan hanya sakit jasmani sudah mati, dan di mana roh kita juga harus sengsara untuk selama-lamanya. Bahaya kan? Maka itu yang perlu kita perhatikan ya. Lalu Tuhan juga mengatakan dia benar untuk melemparkan dia ya ke, dan anak-anaknya juga ya, lalu dilemparkan di dalam tempat binasa. Itu yang begitu keras yang Tuhan mengatakan. Tapi itu satu hal yang benar, dan di mana kita harus perhatikan pada hari ini, dan biar ya kita sungguh-sungguh hati-hati dan kita tidak tergoda seperti demikian. Dan terakhirnya saya mau kita perhatikan satu hal yang sama kita lihat satu firman Tuhan yang terdapat di Roma pasal 12. Roma pasal 12 ya. Coba kita perhatikan di ayat 12 sampai ke 14 saya akan bacakan untuk kita semua seperti demikian. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Perkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, ini yang perlu kita perhatikan pada saat ini kita menjadi anak Tuhan. Saya bacakan ya tiga ayat ini ya, supaya kita bisa belajar beberapa hal ya untuk kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama Tuhan mengatakan bersukacita dalam pengharapan ya. Lalu itu yang perlu kita perhatikan, karena kita mempunyai pengharapan maka kita hidup dengan sukacita. Pengharapan dari mana? Pengharapan dari perjanjian Tuhan Yesus Kristus. Maka kita, Tuhan berjanji besar dan kita pada hari ini memimpin kita, dan di mana juga memberikan janjian yaitu hidup yang kekal, itu ada harapan kita. Maka karena ada harapan itu, maka pada hari ini kita hidup dengan sukacita. Tapi sukacita ini adalah melampaui segala hal. Ya mungkin ada kesulitan, mungkin ya waktu kita mengharap kesulitan, tapi itu tidak mengikat kita untuk mengurangi kita sukacita dalam Tuhan. Maka Paulus juga bicara dengan jemaat yang ada di Filipi pasal 4 mengatakan bersukacitalah senantiasa. Senantiasa berarti dalam keadaan yang tidak baik tetap ada sukacita, dalam keadaan sakit tetap ada sukacita. Mungkin kita mengatakan, wah orang Kristen sudah gila, benar ya. Waktu saya percaya Tuhan Yesus Kristus, ya orang tua saya juga mengatakan engkau sudah gila, orang Kristen gila. Mengapa? Karena waktu saya sudah ikut ya menjadi ya anak remaja waktu itu ya. Lalu tidak jauh dari rumah ada seorang meninggal, orang Kristen meninggal. Lalu orang tua saya pergi lihat. Lalu dengan cara Kristen ya waktu meninggal ya Jumat datang ya seperti sekarang inilah ya, kita nyanyi ramai-ramai, nyanyi tepuk tangan dan apa itu. Wah, wow, mama sama mengatakan, gila lu orang Kristen, mati kok nyanyi-nyanyi. Gila. Ya itulah ya, kita perhatikan. Tapi kita tahu Tuhan mengatakan, janjikan berbahagia orang mati, mati dalam Tuhan. Berarti sukacita ya. Maka ada orang meninggal itu bukan, wah harus sedih sampai tidak bisa berapa. Tidak, memang sih kita merasa sedih karena orang kita cinta meninggalkan kita. Tapi jangan kita tenggelam di situ. Mengapa? Karena dia sudah memiliki harapan, sudah mencapai hadapannya ya. Maka itu yang perlu kita perhatikan. Oke. Itu yang perlu kita perhatikan, selalu menguasai diri, dan di mana kita dekat dengan Tuhan dan mendapati berkat Tuhan yang besar, dan di situ kita akan memiliki sukacita yang besar. Orang bisa mendapat sukacita yaitu orang yang apa? Beriman akan firman Tuhan. Maka cuma jangan lupa setiap hari harus baca firman Tuhan ya. Halo, ada baca firman Tuhan setiap hari? Halo? Ada? Tadi pagi udah sarapan belum? Sudah? Nanti siang mau makan siang enggak? Halo? Atau memang ada puasa enggak sampai besok baru makan? Enggak, ya saya kira enggak minggu ini. Pagi sudah sarapan, saya juga sudah sarapan ya, pagi-pagi datang ya. Ya, sudah sarapan ya. Lalu siang juga pasti rencana untuk makan lagi kan. Mengapa? Kalau enggak makan, bagaimana? Sampai sore, aduh sudah lemas. Dua hari lemas lagi, tiga hari, kiok kan. Lagi kita perhatikan, perlu. Nah, roh kita juga perlu baru demikian rohani kita. Ya, makan rohani ada firman Tuhan. Kalau setiap hari kita perlu makan nasi untuk menyenangkan tubuh kita, setiap hari kita juga harus makan rohani untuk menyenangkan apa itu roh kita, sehingga kita mungkin kekuatan untuk menghadapi dunia yang jahat ini. Amin. Yang belum setiap hari baca, mulai besok pagi sudah mulai setiap hari baca firman Tuhan. Tidak nuntut mau berapa banyak ya, asal saudara mempunyai waktu baca berapa ayat Alkitab aja, yang itu menjadi bekal untuk hidup kita. Itu yang perlu kita perhatikan ya, mempunyai firman Tuhan baru bisa mempunyai kekuatan, mempunyai iman bersandar pada Tuhan. Oke. Dan di situ kita akan hidup dengan sukacita. Kedua, juga mengatakan ya, sabar menghadapi apa itu dalam kesesakan. Ya, ada kesulitan, ada dalam hidup kita mungkin kesulitan yang bicarakan, mungkin ada sakit penyakit. Ya, ada masalah keluarga, masalah anak, orang tua dan sebagainya. Ya, apalagi tinggal satu rumah dengan mertua. Ya, jangan lupa orang tua ya sudah mulai tua, suka banyak bicara. Ya, lalu menantu muda dengar, aduh, bingung gitu kan? Jangan marah. Ya, mengapa? Serahkan pada Tuhan. Ya, oke. Ada kesulitan seperti itu, apalagi sekarang. Uang Indonesia makin turun. US berapa sekarang gantiin uang Indonesia? Halo? Saudara yang bisnis baru tahu, saya enggak tahu. Ya. Maka kita perhatikan, wah US makin besar, uang Indonesia makin turun. Jangan dia, uang Indonesia besar, US cuma 1 US ya. Kok 1 dolar itu bisa berapa? 11.000 berapa? Oh, yang lebih tahu ya. Ya, saya cuma tahu 11.000 gitu aja ya, tapi enggak tahu ujung-ujungnya ya. Cuma dengar gitu ya. Lalu kita tahu, wah, kok dibalikkan lagi. Kita mau beli satu dolar US, kita punya uang, wah, satu tumpuk baru bisa dapat 1 US. Kalau ganti uangnya 1.000-1.000 ya. Oke. Suruh kalian kita perhatikan uang Indonesia. Main kejebak di ekonomi negara kita makin lemah. Lalu dalam hal perdagangan bisnis ya mungkin aduh hun terus ya. Lalu ibu-ibu ke pasar juga aduh bingung gitu kan. Ya dulunya bisa scan untuk belinya itu ya, barangnya scan, tapi sekarang sudah enggak bisa lagi gitu kan. Maka bingung ya, kesulitan terjadi. Tapi saudara, jangan kita buru-buru untuk bersungut-sungut kepada Tuhan. Jangan kita buru-buru untuk bersungut-sungut kepada pemerintah ya. Maka pada saat ini ada satu hal yang perlu kita perhatikan, itu adalah kita belajar sabar dengan iman bersandar pada Tuhan. Mengapa? Tuhan pasti memelihara kita. Amin. Burung di udara, bunga di padang, Tuhan memelihara, apalagi kita. Anak-anak Tuhan dipanggil sebagai ciptaan yang khusus. Kita pasti dipelihara. Maka itu yang perlu kita perhatikan. Belajar sabar, bersandar pada Tuhan. Jangan kita lihat kesulitan, kesusahan, penderita-penderita itu. Tapi kita lihat anugerah Tuhan yang besar kepada kita. Selanjutnya dia mengatakan, ya, hal ketiga yaitu di mana kita harus bisa bertekun dalam doa. Itu yang kita perhatikan. Saya ingat Pak Stephen Tong mengatakan satu kata. Saya masih ingat waktu saya masih remaja ya. Dia pernah mengatakan, maka itu sampai sekarang saya masih ingat, enggak bisa lupa ya. Dia mengatakan, banyak berdoa banyak kekuatan ya. Sedikit berdoa sedikit kekuatan. Kalau tidak berdoa lemah adanya. Halo, pada hari ini Jumat berdoa, halo. setiap saat berdoa. Berdoa. Amin. Amin. Seperti tadi sama sudah amin ya, berdoa terus ya. Jangan lupa berdoa ya. Apalagi kita perhatian pada Hizbetas mengatakan gereja kita sudah bisa menjadi baru ya. Jangan lupa baru ya, maintenance-nya nanti juga lebih tinggi ya. Maka jangan lupa kita harus pasti-pasti dalam persembahan dan sebagainya ya. Lalu kita juga perhatikan ya, sudah menggereja ini tadi salian masih banyak belum selesai ya. Mau teruskan enggak atau membiarkan tumpuk di situ? Halo? Mau? Mau selesaikan? Mau. Siapa yang bekerja? Halo, pendetanya aja. Aduh, kasihan kalau dia sendiri kerjakan. Nah, nanti bulan depan dia sudah menjadi tulang dan kulit. Ya kan? Tapi siapa bekerja? Kita orang-orang percaya. Jemaat Tuhan, GKY Cimone. Kita semua berkandengan tangan, bahu-membahu untuk melakukan pekerjaan ini. Amin. Ya, yang punya tenaga, keluar tenaga. Ketua kita kemarin kerja bakti, sekarang sendinya-sendinya sakit-sakit. Sama, bagus ya. Mengapa? Karena ada olahraga. Mungkin dulunya ada olahraga, tapi kemarin sudah olahraga, pada hari ini lebih segar lagi. Meskipun sendinya lemas-lemas, apa sakit sedikit ya, tapi nanti bisa lebih gagal lagi. Amin. Ya, biar pada saat ini kita semua perhatikan yang mempunyai keuangan yang besar ya, support di dalam keuangan dan dana ya. Lalu kita mempunyai pemikiran yang baik, bagaimana untuk membuat dengan baik. Baik kita pikirkan bagaimana membuat dengan baik. Tapi jangan ngomong saja loh, harus ikut kerja ya. Kalau ngomong saja ya orang kek mengatakan ATM itu tidak ada gunanya. ATM guna bisa ambil uang, tapi ATM terus tidak ada gunanya kalau tidak ambil uangnya. Mengapa? Antokong mojong ya. Oke. Okay. Kita perhatikan lagi kita juga keempat di sini mengatakan bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ini satu hal untuk kita perhatikan ya. Kita mengatakan Tuhan aku mengasihimu. Saya dengan sekep hati mengasihi Tuhan, serahkan hidupku kepadamu, tapi tidak melihat Tuhan. Benar enggak? Melihat Tuhan dengan mata ini, lihat enggak? Halo, siapa pernah lihat Tuhan? Pernah? Ih, kalau pernah lihat, kagumnya luar biasa. Saya sudah sekian lama, dari kecil percaya Tuhan Yesus itu sudah menjadi hamba Tuhan, sudah lebih 30 tahun, hampir 40 tahun, tapi saya tak pernah lihat Tuhan. Ya, dengan mata jasmani saya. Tapi setiap saat jumpa dengan Tuhan di dalam imanku, dalam hatiku. Besok kalian pada hari yang sama kita perhatikan itu adalah kita mengasihi Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengajar kepada kita, kalau engkau memberikan satu cangkir air yang kepada seorang anak kecil, itulah berbuat untuk aku. Tuhan Yesus pernah mengatakan satu orang, saya sedang lapar, engkau memberikan makanan untuk aku. Orang itu bingung-bingung melihat, mana pernah aku memberikan makan kepada Tuhan Yesus. Dan saya mengatakan engkau memberikan makanan kepada seseorang, engkaulah berikan kepadaku. Dan juga pernah mengatakan kepada orang lain mengatakan, terima kasih loh engkau waktu saya di penjara tidak ada pakaian keringan telanjang, engkau bawa pakaian datang untuk juga datang menjenguk aku. Maka orang itu dengar, mana tahu Tuhan Yesus masuk penjara, mana tahu engkau tidak ada pakaian. Kapan saya pernah bawa pakaian untuk Tuhan Yesus? Dan saya mengatakan betul, langsung kepada aku. Tapi engkau memberikan kepada seseorang, itulah memberikan kepadaku. Ganti satu kata, melalui pelayanan kepada sesama, itu menyatakan kita mengasihi Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Maka pada hari ini, biar Tuhan berkati khususnya, Paulus mengatakan kepada saudara-saudara kita seiman, mari kita perhatikan mereka. Ya, kekurangan itu bukan hanya kekurangan makanan. Jangan pikirkan, aduh mana ada jemaat yang kurang makan. Tidak ada. Lalu tak usah kasih. Kekurangan itu bukan hanya mengatakan tentang makanan, tapi mungkin tentang apa iman kita, tentang karakter kita, atau mungkin tentang ya, bukanlah untuk belajar firman Tuhan. Mungkin ya dia ada suatu pekerjaan yang agak sibuk, dia tidak ada waktu, ya kekurangan waktu datang untuk melayani. Lalu hal itu kita pengadakan untuk ya bersama dengan mereka, menolong mereka pengadakan untuk meruangkan waktu, mengatur waktu datang untuk melayani Tuhan. Karena kita tahu pada hari ingat Tuhan juga pernah, kita sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah lepas dari sebuah perhambakan itu, dan pada hari ini kita menjadi hamba Tuhan. Berarti kita sudah menjadi tuan di atas segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya. Kita menjadi tuan uang, menjadi tuan waktu, ya. Maka jemaat Tuhan kalau ngajak untuk ikut pelayanan, jangan soal tidak ada waktu. Ada waktu? Ada enggak? Ya, waktu di tangan kita, kita bukan untuk mengaturnya. Jangan kita menjadi hamba waktu, kita ikut dia jalan lalu kita jadi gagal, ya, jadi lemah. Tapi kita tahu bukan untuk mempergunakan waktu yang ada, sebab Paulus mengatakan kita gunakan waktu itu untuk melayan, kita mengatur waktu untuk melayan. Tidak mungkin tidak ada waktu, ya. Kita berkati kita, dan di mana yang terakhir sama kita perhatikan satu hal yang paling sulit untuk kita melakukan. Berkatilah siapa menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Oh, ini satu hal yang susah, ya. Mengapa? Ya. Siapa menganiaya kita, dia sudah berbuat jahat kepada kita, masuk sih cuma berbaik kepadanya. Ya. Yu chou bu bao fei jin zi. Kalau orang untuk melukakan kita, kalau kita tidak balas, kita bukan gentleman. Itu ada kata-kata kita, bukan? Tapi Tuhan Yesus juga mengatakan, mengasihilah musuhmu. Bila musuhmu tidak ada minum, tidak ada makan, engkau memberi minum dan makan kepadanya. Mana mungkin, kan? Ya, kalau dia tidak makan, cepat mati lebih baik karena dia musuhku. Kalau dia tidak minum, haus, ya biar dia kelongkongan kering, biar dia tidak bisa ngomong lagi, lebih baik, kan? Tapi bedanya, anak-anak Tuhan, kita mempunyai kasih yang sejati dalam diri kita. Itu adalah karakternya Tuhan kita. Allah ada kasih. Maka kita ini adalah anaknya. Kita memiliki karakter dari Tuhan, maka kita mempunyai kasih. Kasih AKP yang tak terbatas, maka tidak melihat siapa dia. Biar dia baik dan tidak baik, kita tetap mengasihi mereka. Amin. Nah, itu yang perlu kita perhatikan pada hari ini, sama kita perhatikan, yaitu di mana kita sebagai anak Tuhan di tempat ini, dan biar kita bisa terus untuk melakukan pelayanan kasih kepada jemaat dan juga orang-orang sekitar kita, ya. Di mana kita berada, kita juga harus memberikan pelayanan kasih kepada mereka. Sehingga di situ untuk menyatakan bahwa kita orang Kristen beda dengan orang di luar, ya. Mana kita juga perhatikan pada saat ini ada agama-agama yang lain, mereka memberikan pelayanan kasih lebih besar daripada kita. Tapi jangan kita ditinggalkan, ya. Lalu kita harus bisa terus mengejar sehingga kita bisa terus, ya, lebih lagi, ya, sehingga menyatakan bahwa kita mempunyai kasih. Dari situ kita bisa menarik banyak orang datang mengenal Tuhan kita. Ada Tuhan yang penuh dengan kasih. Amin. Maka sedang jemaat Tuhan pada hari ini, dan biar Tuhan memberkati kita melalui belajar jemaat yang alat Tiatira, menjadi berkat bagi kita. Dan kita pada hari ini kita mau lihat bagaimana jemaat yang Tiatira yang mempunyai kasih, iman, kasih, dan begitu mempunyai kerajinan dan kesabaran untuk menghadapi segala sesuatu, itu menjadi berkat bagi kita. Yang terakhir sama kita ingat, ya, ada lima tip yang saya berikan pada hari ini melalui firman Tuhan, sehingga kita ingat bersukacita, ya, di dalam apa, bersukacita dalam pengharapan, dan kita juga sabar terhadap semua kesulitan, dan kita, ya, terus berdoa, jangan berhenti-henti berdoa, dan di mana kita juga terus untuk memperhatikan mereka yang kekurangan, dan kita tahu bahwa kita mempunyai kasih, jangan ada musuh di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bari surga pada seni, kami datang padamu mengucapkan banyak terima kasih karena Tuhan baik dan sungguh baik kepada kami, dan di mana memberikan firman-Mu kepada kami melalui hamba-Mu. Meskipun suara hamba-Mu selesai, berbicara, tapi mohon Roh Kristus berbicara kepada kami dalam hati kami, sehingga kami bisa terus merenungkan firman-Mu, sehingga kami ambil keputusan untuk melakukan ya menjadi jemaat yang berkenan kepada-Mu. Dan Yesus Kristus, kami tahu bahwa banyak kesulitan terjadi dalam hidup kami karena si iblis tidak pernah melepaskan kami. Tapi kami yakin pada Tuhan, Engkau ada Allah yang Maha Kuasa. Engkau akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Dan Engkau tidak meninggalkan kami karena Engkau ada Allah Immanuel. Terpuji Bapa, dan dengar doa kami. Kami sekali lagi selain semua jemaat Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan memimpin kami sehingga tidak ada satu orang pun yang berdiri tidak maju. Melainkan setiap kami ada jemaat yang terus menuntut kemajuan dalam kerohanian kami. Karena kerohanian kami bisa terus maju, terus bertumbuh. Dan di situ kami melihat berkat-berkat Tuhan terus berlimpah-limpah mencurahkan bagi kami. Terima kasih dan dengar doa kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi ucapkan. Ya, selamat menggunakan ruang yang baru untuk beribadah. Amin.